Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyir al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat yang sedemikian besar, di antaranya kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kemudian nanti. Pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai al-hawa atau yang disebut dengan hawa nafsu, sebagaimana yang tertera di dalam tema membebaskan diri dari hawa nafsu. Ini adalah pembahasan yang penting, karena hawa nafsu adalah musuh dalam selimut, atau dalam peribahasa lainnya diibaratkan dengan pagar makan tanaman, yang apabila kita tidak waspada kepada hawa nafsu kita sendiri, maka tanpa terasa hawa nafsu itu justru akan menghancurkan kita, akan membinasakan kita, akan menjauhkan kita daripada jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-37 sampai ke-41, qala Allah taala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan mengkedepankan kehidupan dunia, maka sungguhnya neraka al-jahim adalah tempat berpulangnya. Adapun orang yang takut kepada Rabbnya dan menahan diri daripada hawa nafsu, maka sungguhnya surga itu adalah tempat kembalinya. Hawa nafsu apabila diikuti, maka dia akan menyesatkan seseorang daripada jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sad ayat yang ke-26, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai penguasa di muka bumi, maka berhukumlah di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu, hatinya akan dicap oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hatinya akan ditutup oleh Allah, sehingga hati tersebut menjadi hati yang tidak bisa menerima kebenaran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Muhammad ayat yang ke-16, ulaika alladhina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka lah orang-orang yang Allah telah menutup hati-hati mereka, dan mereka mengikuti hawa-hawa nafsu. Muhammad ayat yang ke-16. Hawa nafsu itu, karena sedemikian jahatnya, sedemikian menakutkannya, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat mengkhawatirkan hawa nafsu itu terhadap kita. Beliau menyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syahawatil ghayy fi butunikum wa furujikum wa madhallatil hawa. Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syahwat-syahwat yang menyesatkan pada perut-perut kalian, kemaluan-kemaluan kalian, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabrani, dan yang lainnya. Karena bahayanya hawa nafsu, dan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhawatirkan hawa nafsu itu atas kita, ini menunjukkan bahwa al-hawa minal muhlikat, hawa nafsu itu termasuk perkara yang bisa menghancurkan, yang bisa membinasakan. Ya. seorang yang terkena oleh hawa nafsu, maka kehidupannya akan celaka di dunia maupun di akhirat nanti. Disebutkan di dalam hadis, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salatun muhlikat wa salatun munjiat." Ada tiga perkara yang membinasakan dan ada tiga perkara pula yang menyelamatkan. Fal muhlikat, maka perkara-perkara yang membinasakan itu, kata beliau, syuhun muta', adalah sikap pelit yang diikuti, wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang dituruti, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Ini adalah tiga perkara yang akan bisa membinasakan. Sikap pelit yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Wal munjiatu, sedangkan perkara-perkara yang menyelamatkan, taqwallahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, yaitu bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun di hadapan khalayak ramai. Wal adlu fil ghadabi war ridha, dan bersikap adil baik di waktu marah ataupun di waktu ridha. Wal qasdu fil faqri wal ghina, demikian sikap sederhana baik di waktu fakir ataupun di waktu kaya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar, Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah, Al-Harawi di dalam Dhammil Kalam, Al-Qudha'i di dalam Al-Musnad, dan dihasankan dengan kumpulan jalan-jalannya oleh Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, sebagaimana di dalam As-Silsilah As-Sahihah pada nomor hadis 1802, dan juga di dalam Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 3045. Allah tabaraka wa ta'ala telah mencap orang-orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang-orang yang jauh daripada petunjuk Allah. Bahkan Allah cap, Allah klaim sebagai manusia yang paling sesat di antara orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50. Qala Ta'ala, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, jika mereka tidak menyambut seruanmu, dakwahmu, maka ketahuilah hanya saja mereka itu mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu mereka. Kemudian kata Allah, wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, siapa lagi orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang-orang yang menjauh daripada petunjuk Allah. Maka Allah telah membagi orang-orang yang mengikuti kepada dua bahagian. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyambut, orang-orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan mereka meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua sikap ini tidak akan bisa dikumpulkan oleh seseorang pada dirinya. Dia harus memilih salah satu daripada keduanya. Apakah dia memilih bahwa dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia memilih untuk mengikuti hawa nafsunya? Orang yang memilih apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus meninggalkan hawa nafsu. Dan sebaliknya pula, orang yang mengikuti hawa nafsu, maka pasti dia akan meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila syak, tanpa diragukan lagi, karena keduanya tidak bisa dikumpulkan. Syaitan itu telah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk bagaimana menyesatkan seorang hamba dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencari ke depan, ke belakang, ke samping, ke atas, ke bawah, maka dia tidak mendapatkan jalan kecuali dari satu pintu, yaitu babul hawa, pintu hawa nafsu. Maka begitu seorang tergoda dengan hawa nafsu, maka pada waktu itu dia telah mulai melepaskan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka barang siapa yang bisa melawan hawa nafsunya, maka syaitan akan pergi daripada orang ini. Syaitan akan takut kepadanya, sebagaimana syaitan takut bertemu dengan Umar ibn al-Khattab. Bahkan syaitan mencari jalan yang lain apabila dia akan berpapasan dengan Umar ibn al-Khattab pada sebuah gang, pada sebuah jalan kecil. Kenapa? Dikarenakan Umar ibn al-Khattab adalah seorang yang qawwalan bil haqq. Kana qawwalan bil haqq. Seorang yang pemberani di dalam mengucapkan kebenaran. Seorang yang menjauh daripada hawa nafsu. Sehingga syaitan tidak berani kepada beliau. Dikatakan kepada sebagian ahlul hikmah, ayyul ashabi abar, teman yang mana yang paling baik? Maka dia menjawab, al-amalus salih, teman yang paling baik itu adalah amalan yang salih. Dialah teman yang sejati, dialah teman yang tidak akan pernah memisahkan diri daripada kita, baik di waktu senang ataupun di waktu sedih, di waktu kita ditemani oleh orang banyak ataupun di waktu kita tidak ditemani oleh seorang pun di dalam kubur. Al-amalus salih adalah teman sejati yang paling terbaik. Kemudian ditanyakan kepada beliau, fa ayyu syai'in adhar, maka apa yang paling berbahaya kepada seseorang? Maka beliau menjawabnya, an-nafsu wal hawa, yang paling berbahaya kepada seseorang itu adalah hawa nafsunya. Yang paling berbahaya adalah hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu muncul dalam bentuk wujudnya sendiri. Kalau dia ingin menoleh kepada musuhnya ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, ke atas dan ke bawah, maka dia tidak akan melihat wujudnya hawa nafsu. Dia akan mendapatkan tempat yang kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun pada hakikatnya dia sedang berhadapan dengan musuh yang paling terbesar, yaitu hawa nafsunya sendiri. Maka tatkala dia melakukan sesuatu yang menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya dialah musuh bagi dirinya sendiri. Pada hakikatnya dialah yang berbahaya untuk dirinya sendiri. Itulah wujud hawa nafsu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salafun salih. Setelah kita membacakan sebagian ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hawa nafsu, salafun salih mereka sangat memperingatkan kita daripada hawa nafsu. Dan diriwayatkan dari mereka ucapan-ucapan yang terkait dengan bahayanya hawa nafsu. Di sini kita akan nukilkan sebagiannya. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh sebagian orang kepada Ibnu Abbas. Qala rajulun li Ibni Abbas, seseorang berkata kepada Abdullah bin Abbas, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana 'ala hawakum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu kita berada di atas hawa nafsu kalian. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keinginan kita sama dengan keinginan kalian. Wahai as-sahabah. Apa jawaban dari Ibn Abbas? Maka berkatalah Abdullah bin Abbas, qala kullu hawa dhalalah. Kullu hawa dhalalah. Setiap yang namanya hawa nafsu itu adalah sesat. Nah, tidak ada hawa nafsu yang tidak menyesatkan. Ini diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Demikian pula diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, ma farihtu bi syai'in minal islam أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. Beliau berkata, tidak ada sesuatu yang membuat aku sangat gembira di dalam Islam ini. Atau lebih tepatnya, beliau berkata, tidaklah aku gembira dengan sesuatu yang melebihi kegembiraanku terhadap Islam, melainkan bahwa hatiku ini tidak dimasuki oleh sesuatu daripada hawa nafsu. Ya. Islam itu adalah kegembiraan yang besar bagi seseorang. Ya. Dan tidak ada yang lebih menggembirakan setelah Islam kecuali kita dibebaskan oleh Allah daripada hawa nafsu. Ya. Karena kalau di dalam Islam ini, setelah kita diselamatkan oleh Allah dengan petunjuknya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita terkena oleh hawa nafsu, itu sama artinya dengan al-ghiwayah ba'dal hidayah. Apa itu al-ghiwayah ba'dal hidayah? Kesesatan setelah petunjuk. Dan ini yang kita khawatirkan. Ya. Ini yang kita minta sama Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kita diajari di dalam Al-Quran untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyelewengkan hati-hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami dan turunkan kepada kami rahmah daripada sisimu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Bagaimana terjadi al-ghiwaya ba'dal hidayah? Bagaimana terjadinya kesesatan setelah petunjuk? Terjadinya karena hawa nafsu. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Umar, tidak ada yang membuat aku lebih gembira setelah diberikan oleh Allah keislaman, melainkan di mana hatiku tidak dimasuki oleh sesuatu daripada hawa nafsu. Nah, kemudian diriwayatkan pula dari Abu Al-Aliyah ucapan beliau, di mana beliau berkata, "Ma adri ayyul ghanamaini alayya a'zam." Aku tidak tahu mana di antara dua harta yang paling berharga atasku. "Idz akhrajani Allahu minasy-syirki ilal Islam." Apakah ketika Allah mengeluarkan aku dari perbuatan syirik dan masuk ke dalam Islam? "Aw asamani fil Islami ay yakuna li fihi hawa." Atau tatkala Allah menjagaku di dalam Islam ini, aku punya hawa nafsu di dalamnya. Ya. Beliau tidak tahu mana yang lebih besar. Apakah ketika Allah selamatkan daripada syirik dan masuk ke dalam Islam, atau ketika setelah Islam diselamatkan oleh Allah daripada hawa nafsu. Ya. Menunjukkan bahwa betapa besarnya nikmat Allah tatkala seorang hamba diselamatkan oleh Allah daripada hawa nafsunya sendiri. Dan ini sekaligus mengingatkan kita betapa bahayanya hawa nafsu kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Al-hawa atau yang disebut dalam bahasa kita dengan hawa nafsu, definisinya adalah al-hawa huwa mailun nafsi atau mailut tabi'i ila ma yulaimuh. Yang namanya al-hawa atau hawa nafsu adalah mailun nafs atau mailut tabi'i ila ma yulaimuh. Hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa, kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang mencocokinya. Kecenderungan jiwa atau kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang mencocokinya. Ini disebut dengan al-hawa. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Rawdatul Muhibbin. Nah, dan terkadang al-hawa juga dipakaikan kepada al-mahbub, kepada sesuatu yang dicintai. Maka di sini al-hawa ada dua penggunaannya. Pertama disebut dengan hawa nafsu tatkala jiwa seseorang cenderung kepada apa yang mencocokinya. Maka itu disebut dengan hawa nafsu. Ini pertama. Yang kedua disebut sebagai hawa nafsu tatkala ada sesuatu yang dicintai oleh seseorang. Ya. Maka kecenderungannya itu disebut dengan hawa nafsu, sesuatu yang dicintainya juga disebut dengan hawa nafsu. Ini dua pemakaian di dalam kata al-hawa. Ya. Pernah ada seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia bertanya, "As'aluka 'anil hawa." Aku bertanya kepadamu mengenai al-hawa. Ya. Maka beliau menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Berarti al-hawa di sini adalah al-mahbub. sesuatu yang dicintai. Nah, jadi al-hawa adalah kecenderungannya itu sendiri. Al-hawa juga yang dimaksud adalah apa yang dia cenderungi, apa yang dia cintai. Sebagai contoh, misalnya apabila ada seseorang cenderung kepada seorang wanita, wanita yang diharamkan oleh Allah untuknya, maka kecenderungannya kepada wanita itu disebut dengan al-hawa, hawa nafsu. Dan wanita yang diharamkan untuknya yang dia cintai itu juga hawa nafsu. Jadi perbuatannya disebut dengan hawa nafsu, apa yang dicintainya juga disebut dengan hawa nafsu. Ini penggunaannya dalam bahasa Arab dan secara istilah. Hawa nafsu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada diri manusia jibilliyah. Artinya jibilliyah adalah perkara yang dia bawa sejak lahir. Tidak ada seorang pun di antara manusia melainkan dia dilahirkan dalam keadaan membawa hawa nafsu. Dia punya keinginan-keinginan, dia punya kecenderungan-kecenderungan. Dia punya cinta kepada sesuatu. Dan itu adalah perkara yang daruri, perkara yang urgen di dalam kehidupan seorang manusia. Karena tanpa hawa nafsu yang berupa keinginan, kecenderungan kepada sesuatu, maka dia tidak akan bertahan di muka bumi ini. Bertahannya seorang hamba dan bahkan melanjutkan generasi kepada yang berikutnya karena dia punya hawa nafsu. Sehingga dengan hawa nafsu itu dia bisa makan karena ada kecenderungan kepada makanan, punya selera terhadap makanan. Karena hawa nafsu itu dia bisa minum karena ada keinginan untuk minum. Tapi kalau hawa nafsu itu dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga seorang tidak lagi mau makan, tidak lagi mau minum, apa yang kira-kira terjadi pada dirinya? Apakah dia akan bertahan hidup di alam ini atau dia akan binasa? Jawabannya jelas, bahwa seorang yang tidak lagi punya selera untuk makan, untuk minum, maka dia akan binasa, dia akan hancur, dia akan berpindah dari alam kehidupan kepada alam kematian. Demikian pula dengan adanya hawa nafsu, seseorang bisa menurunkan generasi kepada yang berikutnya, sehingga kehidupan manusia bertahan di muka bumi ini sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu hari kiamat. Karena dengan adanya hawa nafsu itu seorang menikah. Kalau orang tidak punya hawa nafsu, tidak bisa nikah. Sehingga kalau ada yang mengatakan, oh saya nikah bukan karena hawa nafsu, dusta. Kalau kamu nikah bukan karena hawa nafsu, kenapa kamu nikah? Jikalau seandainya Allah mencabut hawa nafsu daripada dirimu, engkau tidak akan pernah punya keinginan untuk nikah. Engkau nikah itu karena engkau masih punya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu adalah perkara yang jibiliyah, ada pada diri manusia semenjak dia lahir, dan sifatnya daruriyah di dalam kehidupannya, perkara yang penting dalam kehidupannya. Hanya saja mayoritas daripada hawa nafsu itu adalah madmum. Mayoritas daripada hawa nafsu itu tercela, kecuali hawa nafsu yang diselaraskan, yang disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, yang namanya al-hawa laisa madhmuman mutlaqan wala mahmudan mutlaqan. Yang namanya hawa nafsu itu tidak tercela secara mutlak dan tidak pula terpuji secara mutlak. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk menjaga stabilitas hawa nafsu, supaya hawa nafsu itu tidak tergoda dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, atau menyimpang daripada agama Allah, ini bukan masalah yang mudah, bukan masalah yang gampang. Ya. Tidak terjadi kecuali pada diri orang yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Apalagi kebanyakan daripada hawa nafsu, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, adalah hawa nafsu yang tercela, perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang menyelewengkan daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, pada umumnya, tatkala Allah menyebutkan tentang al-hawa, selalu Allah sebutkan ala siyaqiz zam. Selalu Allah sebutkan dalam ungkapan kalimat mencela. Kenapa? Karena pada mayoritasnya, pada umumnya hawa nafsu itu tercela. Demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selalu beliau tatkala berbicara mengenai hawa nafsu, ungkapan kalimatnya adalah dalam pembahasan mencela hawa nafsu. Kecuali apabila dikaitkan dengan sesuatu yang terpuji. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya, sampai hawa nafsunya mengikuti ajaranku. Ya. Di sini hawa nafsu itu terpuji. Kapan? Tatkala mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dikatakan oleh sebagian ahlul ilm, al-hawa kaminun la yu'man. Al-hawa kaminun la yu'man. Hawa nafsu itu adalah sesuatu yang terpendam dan tidak boleh dirasa aman. Jadi kalau bisa kita ibaratkan, hawa nafsu itu adalah ibarat api dalam sekam, yang suatu saat kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka dia akan meledak. Ya. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, "Wa summiyal hawa hawa li'annahu yahwi bi sahibihi finnar." Dan dinamakan hawa nafsu itu dengan hawa nafsu karena dia melemparkan pelakunya ke dalam api neraka. Nah, pembahasan berikutnya, ma huwal farqu bainal hawa wasyahwah. Apa perbedaan antara hawa nafsu dengan syahwat? Kenapa terkadang disebut hawa nafsu, terkadang ada penyebutan syahwat? Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah di dalam kitab Adabid Dunya Wad-Din pada halaman yang ke-39, beliau mengatakan, fa amma farqu ma bainal hawa wasyahwa ma ijtima'ihima fil 'illati wal ma'lul wattifaqihima fid dilalati wal madlul fa huwa, kata beliau, perbedaan antara hawa nafsu dan syahwat, meskipun keduanya terkumpul di dalam sebab dan akibat, maka annal hawa mukhtassun bil ara' wal i'tiqadat. Jadi kalau mau dibedakan antara hawa nafsu dengan syahwat, ya, kata beliau, hawa nafsu itu terkait dengan masalah pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan. Ya. Jadi kalau disebutkan al hawa, maka yang dimaksud adalah pemikiran yang menyimpang, keyakinan yang menyeleweng. Ya. wasyahwah, sedangkan yang namanya syahwat kata beliau, mukhtassatun binailil mustaladzat, sedangkan syahwat itu khusus dengan perkara-perkara yang terkait dengan kelezatan, ya, sesuatu yang dinikmati seperti wanita, makanan, minuman, kendaraan, atau apapun juga yang dinikmati. Al-mustaladzat ini tergolongnya kepada syahwat. Kemudian kata beliau, fasarati syahwatu min nataijil hawa, berarti syahwat itu adalah hasil daripada hawa nafsu. Orang itu punya pemikiran dulu, keyakinan dulu, nanti akan muncul syahwat. Setelah ada hawa nafsu, pemikiran dan keyakinan yang menyimpang, pemikiran dan keyakinan yang menyeleweng, maka setelah itu akan muncul syahwat. Ya. Nah, dan tidaklah seorang tenggelam di dalam syahwat yang diharamkan oleh Allah kecuali berangkat dari pemikiran dan keyakinan yang menyeleweng. Ya. Menyimpang dan menyeleweng dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau di kepalanya, di dalam akalnya, di dalam otaknya ada pemikiran, ada keyakinan yang menyeleweng, maka dia akan cenderung kepada syahwat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, orang yang pemikirannya benar, keyakinannya benar, hatinya bersih, tidak akan memiliki kecenderungan kepada syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya syahwat itu disodorkan kepadanya, ditawarkan kepadanya, dia akan menolaknya senikmat apapun syahwat itu. Dan kita masih ingat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim mengenai 7 orang yang dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang sudah berada di hadapan seorang wanita yang sudah pasrah menyerahkan diri kepadanya untuk dizinai. Iya. Namun tatkala dia diingatkan untuk takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan peringatan ini masuk ke dalam pikiran dan hatinya, sehingga muncul rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wanita yang sudah ada di hadapannya dan pasrah kepadanya itu dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah. Karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kata beliau, fasaratis syahwatu min nataijil hawa. Maka berarti syahwat itu adalah hasil daripada hawa nafsu. Wahia akhas, berarti yang namanya syahwat sifatnya lebih khusus. Wal hawa aslun wa huwa a'am, dan hawa nafsu itu adalah dasarnya dan dia lebih umum. Karena yang namanya hawa nafsu itu bisa bentuknya syahwat, bisa bentuknya syubhat. Ya. Kalau bentuknya syahwat adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya. Wanita, makanan, minuman, ya, atau harta, atau apapun itu yang dinikmati, yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itu syahwat. Dan termasuk daripada hawa nafsu. Maka syahwat ini sifatnya lebih khusus. Sementara hawa nafsu itu juga mengandung asyubuhat. Apa itu asyubuhat? Al-bid'ah. Ya. Keyakinan-keyakinan dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang mengajarkan kepada seseorang agama yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga walaupun orang itu tidak melakukan syahwat yang berupa perkara-perkara yang dinikmati seperti yang tadi telah dijelaskan, tetapi bisa saja kalau dia terkena oleh hawa nafsu, dia melakukan asyubuhat sehingga dia tenggelam di dalam al-bid'ah, tenggelam dalam peribadatan-peribadatan, pendekatan-pendekatan diri kepada Allah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia bukan pezina, dia bukan peminum khamr, dia bukan pejudi, dia bukan koruptor, dia hanya seorang abid, ahli ibadah, yang selalu hidupnya di dalam masjid, bahkan keningnya sampai hitam karena banyaknya sujud. Tetapi orang ini tenggelam di dalam al-bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka orang ini tidak bisa dikatakan lepas daripada hawa nafsu. Bahkan orang inilah orang yang termakan oleh hawa nafsu, walaupun dia tidak mengerjakan syahwat. Ya. Inilah perbedaan antara al-hawa dan as-syahwah. Ya. Maka kita akan membahas di dalam pertemuan ini mengenai asy-syahwah wasyubhah satu demi satu dengan pembahasan yang ringkas sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga secara global serta umum. Nah, kita mulai dengan syahwah, yaitu orang-orang yang mereka menghabiskan waktu dan menghabiskan umurnya, menghabiskan kesempatannya untuk menggapai, meraih syahwat-syahwat yang telah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Raudhatul Muhibbin, bahwasanya orang-orang yang melepaskan syahwat dan hawa nafsunya itu, mereka pada umumnya tidak berpikir tentang akibat daripada syahwat yang dia lakukan. Ya. Yang penting baginya adalah bagaimana dia mereguk kenikmatan yang ada di hadapannya. Padahal tidak ada satupun, ingat ini, tidak ada satupun syahwat yang diharamkan oleh Allah melainkan di dalamnya mengandung madharah, mengandung bahaya. Ajilan atau ajilan di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, apa saja bentuknya. Ya, baik wanita yang diharamkan oleh Allah atau laki-laki yang diharamkan oleh Allah, makanan yang diharamkan oleh Allah, minuman yang diharamkan oleh Allah, ya, kendaraan yang diharamkan oleh Allah, apa saja pasti akan membawa madharah. Itu pasti. Dan kehidupannya tidak akan diberkati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang melepaskan syahwat dan hawa nafsunya dan hanya berpikir tentang kenikmatan sesaat, dia tidak pernah berpikir tentang akibatnya. Jikalau seandainya dia berpikir tentang akibat daripada syahwat itu, dia tidak akan pernah mau menggapainya, karena kenikmatannya ternyata tidak seberapa dibandingkan bahaya yang akan ditimbulkan olehnya. Nah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ya. Yang bisa mencegah syahwah dari keterangan Ibnul Qayyim ini adalah ad-din, agama. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-aql, akal, kedewasaan, ilmu. Kemudian yang ketiga adalah al-akhlaq, atau yang disebut juga dengan al-muru'ah. Karena dengan agama, apabila agama seseorang itu kuat, agama seseorang itu kokoh, agama membatasinya daripada syahwat-syahwat yang membahayakannya. Demikian pula agama itu akan ditopang oleh akal, ya, ditopang oleh kedewasaannya. Apa maksudnya kedewasaannya? Ya, akal yang dewasa akan membuatnya berpikir tentang akibat daripada syahwat yang sesaat itu. Ya, tapi tatkala dia kehilangan akal yang dewasa, ya, akal yang baik, akal yang normal, maka sejelek apapun hawa nafsu itu akan dia lakukan. Sehingga kita mendengar kasus-kasus keji yang sangat memalukan. Ya. Tindakan-tindakan yang sangat memalukan. Kenapa itu terjadi? Ya. Orang mensenggamai binatang. Ya. Orang melakukan hubungan intim yang haram dengan ibunya sendiri dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena kalau seorang sudah lagi tidak dibentengi oleh agama, pertama, kemudian tidak lagi ada akal sehat yang menopangnya, akal normal yang menopangnya, maka dia akan melakukan syahwat yang diharamkan oleh Allah sejelek apapun syahwat itu. Ya. Demikian pula al-muru'ah, kehormatan diri. Kalau orang sudah tidak lagi memiliki punya kehormatan diri, tidak lagi ada rasa malu pada dirinya, maka seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam tasbahi fasna' ma syi'. Kalau engkau tidak punya rasa malu, silahkan engkau memperbuat apa yang engkau suka. Artinya, maka dia tidak lagi memperhitungkan kehormatan dirinya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, al-muru'atu wad-din wal-aqlu yanha an lidzatin ta'qibu 'alaman wa syahwatan turitu nadaman. Yang namanya kehormatan diri, agama dan akal yang dewasa melarang dari kenikmatan yang akan menimbulkan kepedihan. Wa syahwatan turitu nadaman, dan syahwat yang akan mewariskan penyesalan. Fa kullun minha yaqulu lin-nafs idza aradat dzalik la taf'ali. Masing-masing dari benteng ini akan mengatakan kepada dirinya, kalau dia menginginkan syahwat itu, jangan engkau memperbuatnya. Wa ta'atu liman ghalab, maka dia akan mengikuti mana yang lebih dominan pada dirinya. Nah, kemudian kata beliau, ala tara, apakah engkau tidak melihat, annattifla yu'thiru ma yahwa wa in addahu ila talaf li dha'fi nahil 'aql indah. Apakah engkau tidak melihat kepada anak kecil, di mana seorang anak kecil akan melakukan apa yang diinginkannya, walaupun apa yang diinginkannya itu membawa kepada kebinasaan. Ya. Misalnya dia bermain dengan sesuatu yang membahayakan, bermain dengan pisau. Dia tidak tahu kalau pisau ini berbahaya, akan bisa melukainya, sehingga dia asal potong saja. Termasuk dia akan memotong anggota badannya. Ya. Kenapa? Karena anak kecil itu memiliki akal yang lemah. Dia tidak tahu kalau pisau ini adalah berbahaya. Jadi kalau akal seseorang itu lemah, ini akan membuatnya jatuh ke dalam syahwat yang jelek. Nah, kemudian kata beliau, وَمَنْ لَا دِينَ لَهُ يُؤْثِرُ مَا يَهْوَاهُ وَإِنْ أَدَّاهُ إِلَى هَلَاقِهِ فِي الْآخِرَةِ. Orang yang tidak punya agama, dia akan melakukan apa yang dia inginkan walaupun membawa kepada kebinasaannya di akhirat nanti. لِضَعْفِ نَاهِ الدِّينِ, karena lemahnya pencegahan dari agamanya. Naam. وَمَنْ لَا مُرُوَأَتَ لَهُ يُؤْثِرُ مَا يَهْوَاهُ وَإِنْ سَلَمَ مُرُوَأَتَهُ أَوْ عَدَمَهَا لِضَعْفِ نَاهِ الْمُرُوَأَةِ. Dan orang yang tidak punya kehormatan diri, dia akan melakukan apa yang dia inginkan walaupun dia merusak kehormatannya atau dia kehilangan kehormatannya karena lemahnya pencegahan dari kehormatan dirinya. Naam. Ya. Mungkin kalau kita contohkan seperti keadaan para pelacur itu. Ya. Kenapa mereka sanggup melakukan yang demikian, menjual diri? Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjual diri dalam keadaan terang-terangan. Ya. Karena mereka sudah kehilangan kehormatan diri. Ya. Tidak ada lagi yang namanya al-iffah. Nah, itulah yang membuat mereka seperti itu. Jadi, seorang itu bisa tercegah dari syahwat yang jelek, imma karena agamanya yang kuat, wa imma karena akalnya yang baik, akalnya yang sehat, wa imma bisa jadi pula karena al-muru'ah, karena al-iffah, karena kehormatan diri. Nah, tanpa tiga perkara ini, maka seorang gampang untuk jatuh ke dalam apa yang disebut dengan syahwat. Nah, Dan kalau seandainya seseorang mau berpikir, para pengidap syahwat, kalau sudah disebut sebagai pengidap syahwat, itu tidak lagi melakukannya sekali-kali waktu, tetapi sudah menjadi kebutuhan rutinitas. Para pengidap syahwat ini, kalau sudah terjangkit dengan penyakit yang kronis sehingga menjadi pengidap syahwat, ini tidak lagi dia merasakan kelezatan dengan syahwat yang digapainya. Padahal tujuannya semula dia mereguk syahwat itu dalam keadaan dia ingin kenikmatan. Ya enggak? Kenapa orang melakukan syahwat yang sesuai dengan hawa nafsunya? Karena dia ingin mereguk kenikmatan. Tapi kalau sudah menjadi pengidap syahwat yang melakukannya sebagai kebutuhan, dia tidak lagi merasakan nikmat. Allah hapuskan nikmat itu. Sehingga kalau kita melihat kepada seorang pezina, yang zina itu telah menjadi hobinya, kebiasaannya, maka dia tidak akan lagi merasakan kenikmatan dengan persetubuhannya itu. Bahkan dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, dia tidak lagi merasakan sepersepuluh dari sepersepuluh kenikmatannya. Demikian pula para peminum khamr yang sudah kecanduan. Jadi kenapa mereka masih melakukannya? Bukan karena nikmat, tapi karena sudah menjadi kebutuhan yang mereka tidak bisa melepaskan diri daripadanya. Bukan karena mereka tidak mau melepaskan diri, tetapi itu sudah menjadi sesuatu yang harus mereka lakukan karena penyakit. Makanya disebut dengan pengidap syahwat. Demikianlah kondisi mereka. Tidak ada kenikmatannya. Bahkan dibalik itu, orang-orang yang mengidap syahwat seperti pezina, peminum khamr, pemakai narkoba dan yang lain sebagainya, tatkala mereka melakukannya sudah menjadi kebutuhan pokok di dalam hidup mereka, bukan lagi nikmat tetapi nikmah. Bukan lagi nikmat tetapi sudah menjadi suatu madharrah bagi mereka, suatu siksa. Bukan nikmat tetapi nikmah. Nikmat itu adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang lidzah, tetapi kalau nikmah adalah siksa dari Allah. Sehingga mereka melakukannya dalam keadaan mereka merasakan bahwa itu adalah siksa, bahwa itu adalah perkara yang tidak mengenakkan, perkara yang membuat mereka sakit. Tapi mereka tidak bisa terlepas karena sudah mengidap penyakit itu. Demikianlah keadaannya, sehingga nikmat berubah menjadi siksa. Atau yang diistilahkan oleh sebagian, bukan sengsara membawa nikmat, tapi nikmat membawa sengsara. Itulah orang-orang yang sudah menjadikan syahwat sebagai kebutuhannya dan sebagai kebiasaannya. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwasanya seorang yang hidup tidak bisa terlepas daripada hawa nafsu, daripada syahwat. Oleh karena itu, melarang atau mencegah seseorang dari syahwat atau hawa nafsunya secara kulliyan atau alal itlaq, secara mutlak, itu tidak bisa. Perkara yang mumtani, karena memang manusia dilahirkan dalam keadaan membawa hawa nafsu, membawa syahwat. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bukannya melarang atau bukannya mencegah syahwat dan hawa nafsu ini secara mutlak, secara keseluruhan, sehingga hawa nafsu dan syahwat ini dikebiri, bukan. Tetapi diarahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu yang lebih baik, kepada sesuatu yang lebih manfaat, kepada sesuatu yang membawa maslahah, kepada sesuatu yang lebih nikmat daripada hawa nafsu dan syahwat yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Sebagai contoh, ma'asyiral muslimin, tatkala Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan pada diri manusia suka kepada pasangannya, cinta kepada pasangannya, laki cinta kepada wanita dan sebaliknya, ya, ini adalah tabi'i. Sehingga apabila ada orang yang keluar daripada tabiat ini, maka dia adalah orang yang abnormal. Dianggap dia seorang yang punya penyakit. Yang normal adalah di mana laki suka sama wanita, wanita suka sama laki. Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengharamkan itu secara mutlak. Tidak menghalangi itu secara mutlak. Tetapi diarahkan oleh Allah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih indah, kepada yang lebih suci, kepada yang lebih membawa maslahat dan manfaat. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', nikahi oleh kalian wanita-wanita yang baik bagi kalian, dua orang atau tiga orang atau empat orang. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak adil, maka cukup satu saja atau apa yang dimiliki oleh tangan kalian, yaitu para budak. Ya. Diarahkan oleh Allah kepada yang lebih baik. Ya. Wanita-wanita suci, wanita-wanita terhormat yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya untuk dinikahi oleh kaum muslimin. Ya. Indah sekali ajaran Islam itu. Tetapi tatkala seseorang tidak mau mengambil solusi yang telah diberikan oleh Allah, maka dia akan mengambil jalan syahwat yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Di zaman ini banyak orang-orang yang munafik. Muna istilahnya. Ya. Istilahnya anak gaul, muna. Gitu ya. Bagaimana munafik? Ya. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga, ya, harga diri wanita, menjaga kehormatan wanita, menempatkan wanita pada kedudukannya, sehingga mereka sangat memusuhi poligami. Ya. Berlagak cukup dengan satu wanita saja. Ya, kesetiaan yang sejati, cinta sejati katanya. Ya, tapi di balik itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tersebarnya perzinaan, tersebarnya perselingkuhan di antara mereka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Orang-orang yang berlagak sebagai pria sejati ini tadi dengan cinta sejatinya hanya satu istri saja. Ya. Diam-diam, ngumpet-ngumpet, ya, melakukan perselingkuhan-perselingkuhan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kenapa ini wahai kaum muslimin? Sementara Allah memberikan solusi yang terbaik. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang baik dua, tiga, dan empat. Ya. Ini bukan masalah menguntungkan laki-laki atau menindas wanita. Allah Maha tahu dengan kemaslahatannya. Tidaklah Allah mensyariatkan yang seperti ini, melainkan Allah ingin memalingkan syahwat manusia itu kepada yang lebih baik, kepada yang lebih suci, kepada yang lebih indah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sebagai contoh lainnya, Allah tabaraka wa ta'ala, ya, mengharamkan ar-riba. Diharamkan oleh Allah. Ya. Tetapi Allah tidak membiarkan begitu saja. Tatkala Allah tabaraka wa ta'ala dengan tegasnya memerangi ar-riba di dalam Al-Quran. Ya. Bahkan orang yang melakukan riba itu kumandangkan kepadanya bahwa dia berperang sama Allah. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan solusinya. Apa solusinya? Kata Allah, wa ahallal bai'a wa halallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Tinggalkan riba, karena riba itu mengandung kejelekan, mengandung permusuhan, mengandung pertikaian, mengandung kezaliman, ya, mengandung penindasan kepada sesama manusia. Tinggalkan itu, kata Allah. Allah beri solusi yang lebih baik, yaitu lakukan jual beli. Kalian saling menguntungkan di antara kalian, baik yang menjual ataupun yang membeli. Ya. Subhanallah. Tatkala Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan al-istiqsam bil-azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah yang dahulu dilakukan di masa jahiliyah, di mana salah seorang di antara mereka menyimpan 3 anak panah di Ka'bah, kemudian setiap dia akan melakukan sesuatu, maka dia akan meminta anak panah mana yang akan diberikan oleh juru kunci Ka'bah kepadanya. Kalau yang keluar adalah dia melakukannya, maka dia melakukannya. Kalau yang keluar dia tidak melakukannya, maka dia tidak melakukannya. Kalau yang keluar adalah anak panah yang tidak bertuliskan apa-apa, maka dia mengulangi undian itu. Ini istiqsam bil azlam yang dilakukan di masa jahiliyah. Allah hapuskan itu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir." Ya. Sampai kemudian kata Allah, "Wa antastaqsimu bil azlam." Allah haramkan pula kalian mengundi nasib dengan anak panah tersebut. Tapi Allah ganti dengan syariat yang lebih mulia. Apa sebagai gantinya? Sebagai gantinya Allah ganti dengan doa al-istikharah. Ya. Melakukan al-istikharah, salat 2 rakaat, kemudian istikharah kepada Allah dengan doa istikharah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya seorang hamba meminta, "Ya Allah, kalau ini baik untukku, bagi duniaku dan akhiratku, maka dekatkan dia kepadaku. Kalau ini urusan tidak baik, maka jauhkan dia daripadaku." Subhanallah, kemuliaan Islam. Seorang diajarkan untuk meminta pilihan kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha mengetahui kemaslahatan hambanya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala melarang seorang hamba berpegang dan bersandar kepada sesuatu yang lemah, yang tidak tahu apa-apa, seperti anak panah tadi. Nah, demikian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, tatkala Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan al-harir, mengharamkan adz-dzahab, mengharamkan pakaian sutra, dan mengharamkan emas bagi kaum lelaki, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikannya dengan berbagai jenis pakaian yang baik, ya, yang tidak berbahan sutra. Ya. Nah, tatkala Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan minum khamr yang memabukkan, yang menghilangkan akal seseorang atau melemahkannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala menghalalkan bagi manusia minuman-minuman yang baik. Masih banyak minuman yang baik selain daripada al-khamr. Ya, ada jus, ada es teh, ada es jeruk. Ya, subhanallah, banyak sekali minuman-minuman yang baik dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala Allah mengharamkan makanan-makanan yang membahayakan, Allah mengharamkan bangkai yang di dalamnya terdapat bahaya, penyakit-penyakit, Allah mengharamkan lahmul khinzir, daging babi yang mengandung penyakit, dan apa yang disembelih dengan selain nama Allah tabaraka wa ta'ala atau untuk selain Allah, Allah haramkan, Allah halalkan makanan-makanan yang baik-baik dan terlalu banyak jumlahnya. Ya. Sehingga apabila seseorang memperhatikan ini, ya, seseorang mau merenungkan apa yang tadi dijelaskan, ya, yang menunjukkan bagaimana rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Raudhah Al-Muhibbin, kata beliau, wa man talammaha hadha wa ta'ammalahu hana 'alaihi tarkul hawa al-mardi. Barang siapa yang mau merenungi ini, mau mencermati perkara ini, maka akan ringan untuknya dia meninggalkan hawa nafsu yang rendah. Wa tawa anhu bin nafi'il mujdi, dan dia akan menggantinya dengan kemanfaatan yang membawa kebaikan. Naam. Sehingga orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan sebuah kemaksiatan yang dia berada di dalamnya, ini karena dia tidak mau mencermati apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepadanya. Nah, misalnya ada orang yang peminum khamr, dia mengatakan, wah saya tidak bisa meninggalkan minum khamr. Kalau saya tidak minum khamr, bisa habis saya. Kerjaan saya tidak konsen, misalnya. Ini dikarenakan dia tidak memperhatikan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepadanya. Jikalau seandainya dia mau memperhatikan dan sedikit membandingkan apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya dan apa yang dihalalkan oleh Allah kepadanya, dia tidak akan mengatakan itu. Nah, qala wa 'arafa hikmatallahi ta'ala wa rahmatahu wa tamama ni'matihi 'ala 'ibadihi. Niscaya dia akan tahu bagaimana hikmah Allah, rahmat Allah, dan kesempurnaan nikmatnya atas segenap hambanya. Fima amarahum bihi wa nahahum an, wa fima abahahu lahum, dalam perkara yang Allah perintahkan kepada mereka, atau Allah larang mereka daripadanya, atau dalam perkara yang Allah bolehkan untuk mereka. Nah, wa annahu lam ya'murhum bima amarahum bihi hajatan minhu ilaihim. Ini perkara yang perlu kita ingat, bahwasanya Allah tidaklah memerintahkan mereka dengan apa yang Allah perintahkan, karena Allah itu butuh kepada mereka. Wala nahahum anhu bukhlan minhu ta'ala alaihim. Dan tidaklah Allah melarang mereka dari sesuatu yang Allah larang, karena Allah pelit kepada mereka. Jangan sampai kita berpikir, kenapa zina diharamkan, minum khamr diharamkan, ini diharamkan, itu diharamkan, padahal perkara-perkara itu semua perkara-perkara yang nikmat dalam pandangan kita. Dihiasi oleh syaitan seolah-olah nikmat, seolah-olah lidah, seolah-olah luar biasa. Padahal di dalamnya terkandung berbagai bahaya-bahaya, kerusakan-kerusakan, penyakit-penyakit, dan lain sebagainya. Sementara yang Allah halalkan, yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan, itu karena mengandung kemaslahatan yang besar, mengandung rahmat dan kasih sayang daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, bal amarahum bima amarahum ihsanan minhu wa rahmah. Bahkan Allah perintahkan kepada mereka apa yang Allah perintahkan karena kebaikan dan rahmah dari Allah. Wa nahahum amma nahahum anhu siyanatan lahum wa himyah. Dan Allah larang mereka dari apa yang Allah larang karena menjaga dan melindungi mereka. Menjaga dan melindungi mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih terkait dengan hawa nafsu. Bahwasanya orang-orang yang mau menyelisihi hawa nafsu, itulah obat yang paling mujarab bagi mengobati penyakit hawa nafsu. Tidak ada satupun hawa nafsu atau syahwat yang bisa diobati lebih mujarab daripada menyelisihinya. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, فأما مخالفة الهوى فلم يجعل الله للجنة طريقا غير مخالفته. Adapun menyelisihi hawa nafsu, maka Allah tidak menjadikan bagi surga sebuah jalan melainkan dengan menyelisihinya. ولم يجعل للنار طريقا غير متابعته. Dan Allah tidak menjadikan bagi api neraka itu sebuah jalan melainkan dengan mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana saya mengobati syahwat saya dan hawa nafsu saya? Cara yang paling mujarab, yang paling utama adalah engkau menyelisihinya. Ya. Dan engkau tidak akan pernah bisa menyelisihi hawa nafsu kalau engkau tidak pernah mencobanya dan membiasakan diri dengannya. Memang berat. Ya. Bahkan lebih berat daripada memikul batu yang besar sekalipun. Ya. Kalau memikul batu yang besar, ini membutuhkan tenaga fisik yang dikurasnya adalah tenaga fisik. Tetapi kalau menyelisihi hawa nafsu, membutuhkan tenaga batin, ya, kekuatan batin yang dikurasnya adalah tenaga batin. Sehingga tatkala seorang hamba tidak membiasakan diri dengannya, maka dia tidak akan pernah bisa menyelisihi hawa nafsunya. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyepelekan satu hawa nafsu atau satu syahwat dan kita menyatakan, ah, gak apa-apalah, sekali-kali, ya, nanti setelah itu saya taubat. Ya. Kenapa? Karena kalau dia sudah mencobanya sekali, katanya kalau ada sekali, ada dua kali. Ya. Mencobanya sekali adalah membuka jalan untuk engkau kecanduan dengannya. Karena syahwat itu adalah sesuatu yang kelihatan enak sesaat dan dirasakan enak sesaat, sehingga engkau ketagihan. Ya. Sifatnya sesaat, sehingga engkau penasaran. Ya. Engkau rasakan sekali, loh, kurang. Kok cuma begini aja? Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, sampai engkau menjadi seorang pengidap syahwat. Seperti yang tadi telah kita jelaskan. Seperti itulah keadaan dan kondisinya. Ya. Maka dari awal engkau harus membiasakan diri dengan menyelisihi hawa nafsu. Ya. Nah, kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu dalilnya, apakah ini dilarang oleh Al-Quran atau Al-Hadith, ya, maka kembalilah kepada akal sehatmu. Apakah itu baik atau buruk? Selama engkau belum tahu tuntunannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau engkau sudah tahu, ya tentu ini yang lebih diutamakan. Walaupun akalmu mengatakan baik, karena akal tidak bisa bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab akal kita adalah akal yang lemah. Sedangkan Al-Quran dan Al-Hadis datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang maha sempurna, yang maha mengetahui segalanya. Kalau akalmu juga tidak bisa menalar, maka gunakanlah kehormatan dirimu. Kira-kira engkau merasa malu enggak melakukannya? Engkau merasa bahwa engkau menjatuhkan harga dirimu atau tidak dengan melakukannya? Kalau engkau merasa bahwa engkau malu melakukannya, engkau merasa risih melakukannya, engkau merasa bimbang untuk melakukannya, jangan lakukan. Ya. Karena di situ ada tanda-tanda hawa nafsu. Nah, demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga obat daripada hawa nafsu itu adalah menyelisihinya. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Raudhah Al-Muhibbin, beliau menyebutkan beberapa perkara yang dengannya seorang hamba bisa mencegah diri daripada hawa nafsu ataupun syahwat. Ya. Di antara perkara yang bisa digunakan oleh seorang hamba untuk mencegah ataupun cara untuk mencegah syahwat, ya, Yang semua ini tentunya tidak terlepas daripada bimbingan agama, bimbingan akal yang sehat, dan kehormatan yang baik, kehormatan diri yang terjaga. Maka rinciannya di antara perkara itu adalah hendaknya engkau berpikir bahwa engkau diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsumu, tetapi engkau diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah untuk perkara yang besar, yaitu untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaklah engkau menjadikan ini di dalam hati sanubarimu yang paling terdalam, sehingga syahwat ataupun hawa nafsu itu tidak semena-mena kepadamu. Kemudian yang kedua, hendaklah engkau menjadikan dirimu lebih mulia daripada hewan. Engkau jadikan dirimu lebih mulia daripada hewan. Oleh karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikan engkau dalam bentuk penciptaan yang paling terbaik. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu pada bentuk yang paling indah. Di antara keindahan manusia adalah Allah menjadikan padamu akal. Ya. Tatkala engkau tidak menggunakan akalmu memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membawa kepada kemaslahatan dunia dan akhirah, dan mana yang membawa bahaya dunia dan akhirah, lantas apa bedamu dengan hewan? Ya. Apa bedamu dengan yang berkaki empat atau yang berkaki dua? Dari al-hayawan. Ya. Dari al-bahimah. Nah. Kalau engkau punya syahwat, maka bedakan dirimu daripada hewan-hewan yang selain daripada manusia. Karena engkau lebih mulia daripada itu. Nah. Apabila seorang hamba berpikir tentang yang demikian ini, akan membuatnya melepaskan diri daripada syahwat dan hawa nafsu. Kemudian hal yang ketiga, kata beliau, yaitu seorang hamba hendaknya berpikir tentang akibat daripada hawa nafsu. Berapa banyak karena kemaksiatannya dia meninggalkan keutamaan-keutamaan. Dan karena kemaksiatannya dia dijatuhkan ke dalam kerendahan dan kehinaan. Nah, seorang yang tadinya masya Allah, di hadapan manusia dia seorang yang terpandang. Di hadapan manusia dia seorang yang punya nama baik. Seorang yang tadinya dikenal dengan kesolihan, ya. Tiba-tiba terbongkar, diketahui bahwa dia melakukan sesuatu yang jelek, syahwat yang rendah, sesuatu yang melanggar agama, melanggar susila, ya. Melanggar kehormatan. Maka apakah dia tidak berpikir tentang kondisi yang demikian ini? Dia mempermalukan dirinya sendiri karena kemaksiatannya. Ya. Nah, Allahul Musta'an. Apabila seorang hamba mau berpikir tentang akibat daripada kemaksiatannya yang akan menimbulkan kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dan berarti dia juga telah meninggalkan keutamaan-keutamaannya, ini akan membuatnya tercegah daripada hawa nafsu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sering sekali orang yang masih tersisa pada dirinya kehormatan, dia akan menutupi kemaksiatannya. Sebab kalau seandainya kemaksiatan itu terbongkar, maka dia akan habis. Nah, dan ini tentu sangat tidak diinginkan. Baik. Di antara perkara lain, jam berapa ini Zuhur? Hah? Itu azan ya? Baik. Kemudian diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim, hendaklah dia mengetahui, dia menyadari bahwa hawa nafsu itu kalau bercampur dengan sesuatu, maka hawa nafsu itu akan merusaknya, dan itu pasti. Kata beliau, kalau seandainya hawa nafsu itu terjadi dalam perkara ilmu, maka dia akan dikeluarkan oleh hawa nafsunya daripada ilmu kepada bid'ah dan kesesatan. Ya. Kalau hawa nafsu itu terkait dengan perkara zuhud, maka zuhud itu akan berubah menjadi riya. Ya. Dan mukhalafatis sunnah. Sehingga yang kelihatannya zuhud, masya Allah, dia tinggalkan dunianya, tapi di dalamnya ada hawa nafsu, sehingga bukannya mendapatkan pahala dengan dia meninggalkan dunia itu, tapi justru dia menyengsarakan dirinya di dunia wal akhirah. Zuhudnya berubah menjadi riya, dia berpenampilan bersahaja dan sederhana seperti itu karena riya, karena sum'ah, karena ingin dikatakan sebagai seorang yang zuhud, seorang yang saleh, seorang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita masih ingat dengan hadis Abi Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, tiga orang yang beramal saleh semuanya rusak karena riya. Pertama, seorang yang memiliki harta, yang berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ternyata dia melakukannya dalam rangka untuk dikatakan jawad sebagai penderma. Akhirnya dia diseret ke dalam api neraka dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu, yang semestinya dengan ilmu itu dia menyelamatkan diri dari azab Allah. Tetapi ternyata dengan ilmu yang dia punyai, ilmu yang dia ajarkan, dia menginginkan agar manusia mengatakannya sebagai seorang yang berilmu, seorang yang qari. Maka dia dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Yang sungguhnya amalannya adalah amalan yang sangat mulia. Sedikit lagi dia akan masuk ke dalam surga apabila dia mati syahid. Ternyata justru dia ingin dikatakan sebagai jari, seorang yang pemberani, ya, syuja. Maka akhirnya dia dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Ya. Naam. Tidak ada satupun perkara yang dimasuki oleh hawa nafsu melainkan akan dirusak oleh hawa nafsu itu. Barakallahu fikum. Jadi hati-hati daripada hawa nafsu. Oi. Kemudian perkara yang berikutnya, bahwasanya para pengikut hawa nafsu diserupakan oleh Allah dengan hewan yang paling hina, yang paling rendah, baik secara bentuk maupun maknanya. Yaitu Allah menyerupakan para pengikut hawa nafsu dengan al-kalb, anjing. Tentunya tidak ada di antara kita yang ingin diserupakan dengan anjing, sejelek apapun dia. Ya. Ada seorang penjahat, ya, yang punya berbagai kemaksiatan. Coba engkau katakan kepadanya, "Hei anjing." Kira-kira dia senyum atau dia akan nonjok kamu? Ya. Tidak ada seorang pun, sejelek apapun dia, mau dikatakan anjing. Menunjukkan anjing ini adalah sesuatu yang sangat hina sekali. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala menyerupakan pengikut hawa nafsu dengan anjing. Bukan saya yang mengatakan mereka anjing, tetapi Allah yang menyerupakan mereka dengan anjing. Ya. Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 176, Allah berfirman, "Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb." Kata Allah, akan tetapi dia ingin kekal di muka bumi, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famatsaluhu kamatsalil kalb, maka perumpamaannya adalah seperti anjing, kata Allah. Nah, ini dalam surah Al-A'raf ayat 176. Demikian pula Allah serupakan dengan al-humr. Ya, Allah serupakan dengan keledai. Mungkin kalau di kalangan kita bangsa Indonesia, keledai tidak dikenal. Ya, sehingga kalau orang mengumpat jarang dengan mengatakan hei keledai. Tapi yang seringnya anjing misalnya. Ya. Tapi di kalangan Arab, keledai ini hampir mirip dengan anjing. Ya, kalau seorang dikatakan keledai, wah itu sudah top. Ya, kalau sudah dikatakan ya himar, wahai keledai, itu sudah wis puncak sudah kehinaannya. Ya. Nah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ini Allah serupakan dengan keledai. Ya. Nah, yang otaknya tidak jalan, hatinya tidak berpikir dan tidak punya kehormatan. Kata Allah di dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-50 dan ke-51, ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Mereka itu seperti keledai-keledai yang lari. Ya, keledai itu lari daripada singa yang dilihatnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita tahu bahwa pengikut hawa nafsu diibaratkan oleh Allah seperti anjing, seperti keledai, tentunya tidak ada di antara kita yang mau diserupakan dengan anjing dan keledai. Baik. Kemudian hendaknya kita mengetahui bahwa hawa nafsu itu adalah bahan bakar jahannam. Ya. Sehingga apabila kita bergumul dengan hawa nafsu kita, artinya bahwa kita siap untuk dijadikan bahan bakar jahannam. Dan yang namanya an-nar, yang namanya api neraka itu telah diliputi dengan asyahawat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat, bahwasanya surga itu dilingkupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, ya, perkara-perkara al makrah yang tidak disukai oleh hati dan jiwa kita, terasa berat, terasa sulit, terasa tidak mudah. Namun demikianlah Allah menjadikan ketaatan tersebut. Namun bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah akan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga dalam hadis Mu'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Dan agama itu akan menjadi mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Maka mintalah kemudahan dari Allah tabaraka wa taala. Adapun asyahawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huffatin naru bisyahawat, dan api neraka itu dilingkupi dengan syahwat-syahwat. Naam. Allahul musta'an. Disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah, lamma khalaqallahu al-jannata arsala ilaiha Jibril Tatkala Allah menciptakan surga, Allah mengirim kepadanya Jibril. Faqala, Allah berfirman, "Undzur ilaiha wa ila ma a'adattu li ahliha fiha." Silakan engkau melihat kepada surga itu. Dan silakan lihat apa yang telah aku persiapkan kepada para penghuninya. Faja'a fa nadhara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha faraja'a ilaihi. Maka Jibril datang melihat ke surga dan kepada apa yang Allah persiapkan di dalam surga untuk penduduknya. Lalu dia kembali kepada Allah dan dia mengatakan, "Wa 'izzat wa 'izzatika la yasma'u biha ahadun min 'ibadik illa dakhalaha." Dan demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang dari hambamu yang mendengarkan tentang surga ini melainkan dia ingin masuk ke dalamnya. Setelah Jibril melihat ke surga dan melihat kepada apa yang Allah persiapkan bagi para penduduk surga, fa'amara biha fahujibat bil makarih, maka Allah perintahkan agar surga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, ya, sebagai lawannya. Sekarang tidak disukai, tapi nanti setelah masuk ke dalam surga engkau akan melihat hasilnya. Nah, kemudian waqala, kemudian Allah berfirman, "Irji' ilaiha fanzur ilaiha faraja'a fa idza hiya qad hujibat bil makarih." Maka Allah berfirman, "Kembalilah engkau kepadanya," yaitu kepada surga tadi. "Fanzur ilaiha, lihatlah kepadanya." Faraja'a, maka Jibril pun kembali. Fa idza hiya qad hujibat bil makarih, namun ternyata surga itu telah ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Mudah. Faqala, maka Jibril berkata, "Wa 'izzatika, dan demi kemuliaanmu, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad." Ya, kata Jibril, "Aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga itu setelah ditutupi dengan al-makarih." Qala, "Idhhab ilan nar." Kemudian Allah berfirman, "Pergilah engkau ke neraka." "Fanzur ilaiha, lihatlah ke neraka itu." "Wa ila ma a'adattu li ahliha fiha, dan kepada apa yang aku persiapkan kepada para penduduk api neraka." Faja'a fa nadhara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Maka Jibril pun pergi untuk melihat kepada neraka dan kepada apa yang Allah persiapkan kepada penduduknya, untuk penduduknya. Fa idza hiya yarkabu ba'dhuha ba'dhan. Ternyata neraka itu sebagiannya menumpangi sebagian yang lain, saling bertindihan. Faqala, "Wa 'izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha." Dan demi kemuliaanmu, kata Jibril kepada Allah, tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan dia tidak akan pernah ingin masuk ke dalamnya. Fa'amara biha fa huffat bisyahawat. Maka Allah perintahkan agar neraka itu ditutupi dengan asyahawat. Ya. Ternyata setelah dilihat oleh Jibril, neraka itu sangat mengerikan. Sebagiannya menindih sebagian yang lain. Ya. Kondisinya sangat mengerikan. Sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka melainkan dia tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Tidak mau masuk ke dalamnya. Maka Allah perintahkan untuk ditutupi dengan asyahawat. Faraja'a ilaiha. Faqala, "Irji' fanzur ilaiha." Allah berfirman, "Kembalilah engkau dan lihatlah ke neraka itu." Faraja'a ilaiha fa idza hiya qad huffat bisyahawat. Maka Jibril kembali kepada neraka. Ternyata neraka itu telah ditutupi dengan perkara-perkara syahwat yang menyenangkan. Faraja'a ilaih. Maka Jibril kembali kepada Allah. Faqala, "Wa 'izzatika laqad khasyitu alla yanjua minha ahad." Dan demi kemuliaanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat daripadanya. Artinya tadi mengerikan dan tidak akan ada seorang pun yang mau masuk ke dalam api neraka setelah ditutupi dengan asyahawat. Malah Jibril alaihi salam mengkhawatirkan tidak ada seorang pun yang selamat. Artinya orang akan berbondong-bondong untuk masuk ke dalamnya. Nah, ini apabila kita mengingatnya, niscaya akan mencegah kita daripada hawa nafsu dan syahwah yang ternyata adalah tutup daripada api neraka. Baik, inilah beberapa hal yang terkait dengan masalah asyahawat, yaitu syahawat di dunia, syahawat ad-dunya. Nah, adapun hawa nafsu yang terkait dengan asyubuhat, perkara-perkara yang berupa pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan, ya, aliran-aliran yang menyimpang, maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana di dalam Al-Fawaid, beliau mengatakan, sahibul hawa qad a'rada an tahkimil kitabi was sunnah. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam beragama, dia telah berpaling daripada hukum Al-Kitab was sunnah. Wa dhanna 'adama al-iktifa'i bihima, dan dia meyakini bahwa tidak cukup dengan Al-Qur'an was sunnah. Wa 'adala 'anhuma ila ghairihima min zubalatil adhan wa nukhalatil afkari wa aqwalir rijal, sehingga dia menyimpang daripada Al-Qur'an was sunnah kepada selain daripada keduanya, yang berupa sampah-sampah pemikiran dan kotoran-kotoran pemikiran serta pendapat-pendapat para tokoh yang tidak sesuai dengan Al-Kitab was sunnah. Fa'aradalahu min dzalika fasadun fi fitratihi, maka muncullah karena hal itu kerusakan di dalam fitrahnya. Wa zulmatin fi qalbihi, dan kegelapan di dalam hatinya. Wa kadarun fi fahmihi, dan kekeruhan di dalam pemahamannya. Wa mahkun fi aqlihi, dan penghapusan pada akalnya. Faqamat indahul bid'ah maqamas sunan, sehingga bid'ah-bid'ah menurutnya seperti sunnah-sunnah. Wal hawa maqam al-aql, hawa nafsu menurutnya adalah logika. Ya, ini adalah perkara yang logis, padahal itu adalah hawa nafsu yang menyimpang daripada agama yang benar. Wad-dhalalu maqam al-huda, kesesatan menurutnya adalah petunjuk. Ya, wal munkaru maqam al-ma'ruf, dan kemungkaran sudah menjadi perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Wal jahlu maqamal ilm, ya, sudah berubah kebodohan menurutnya sebagai ilmu. Wal batilu maqamal haq, dan kebatilan itu kedudukannya seperti kebenaran. Ini bahayanya hawa nafsu syubhat. Ya, kita akhirkan pembahasannya, bukan berarti ini lebih ringan daripada yang sebelumnya, justru ini lebih parah daripada yang sebelumnya. Ya. Karena kita lihat dari keterangan Ibnul Qayyim, bagaimana orang yang terserang oleh penyakit hawa nafsu, asyubuhat, ya, pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, semua terbalik di dalam dia beragama. Bid'ah dianggap sunnah. Ya. Hawa nafsu dianggap logika. Ini adalah perkara yang logis. Kesesatan dianggap petunjuk, kemungkaran dianggap ma'ruf, kejahilan dianggap ilmu, kebatilan dianggap kebenaran. Ya. Lantas apa kata Ibnul Qayyim? Kata Ibnul Qayyim, fa idza ra'aita daulatal hawa qad akbalat wa rayatuha qad nusibat wa juyushuha qad rakibat, fabatnul ardi wallahi khairun min zahriha. Apabila engkau telah melihat kekuasaan hawa nafsu telah datang, benderanya telah dipancangkan, pasukannya telah menyerang, fabatnul ardi wallahi khairun min zahriha, maka perut bumi lebih baik demi Allah daripada punggungnya. Ya. Apa maksudnya ini? Masuk kuburan lebih baik daripada masih hidup. Ya. Apabila hawa nafsu ini sudah menjangkiti seseorang, dia lebih baik mati daripada hidup. Itu maksudnya. Wa qulalul jibali khairun minas suhul. Ya. Dan puncak-puncak gunung lebih baik dari wilayah-wilayah datar. Ya. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang lari daripada fitnah untuk menjaga agamanya, ya, dia mencari puncak-puncak gunung dan bekerja dengan menggembala kambingnya. Itu lebih baik dalam rangka yafirru bidinihi minal fitan, melarikan agamanya daripada fitnah. Ya. Wa mukhalatatul wahsyi aslamu min mukhalatatin nas. Dan di saat itu bergaul dengan binatang buas lebih selamat daripada bergaul dengan manusia. Ya, kalau sudah hawa nafsu yang menyerang. Nah, inilah bahaya hawa nafsu itu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu tampil dalam wajah yang sangat indah, beda dengan yang pertama. Ya. Kalau yang pertama tadi hawa nafsu muncul dalam bentuk yang jelek. Sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Bahkan bukan saja agama yang mencelanya, bahkan logika pun mencelanya, bahkan adat istiadat pun mencelanya. Ya, karena dia tampil dalam bentuk yang jelek. Ya, makanan-makanan yang buruk, minuman-minuman yang jelek. Ya, perbuatan zina, perbuatan korupsi, perbuatan riba dan lain sebagainya. Ya, itu membuat jiwa manusia lari daripadanya. Tetapi ini hawa nafsu yang muncul dalam bentuk yang sangat indah dan sangat agamis. Dia muncul dengan memakai sorban, pakai jubah, jenggotan, rajin sholat, rajin puasa, hajinya berulang kali, umrohnya enggak usah tanya, subhanallah. Ya. Ini yang kedua. Sehingga kalau sudah ini yang terjadi, ya, yang buruk sudah berubah menjadi yang baik dalam pandangan orang itu, maka lebih baik dia berada di dalam kubur daripada dia masih hidup dalam kondisi yang demikian itu. Nah, Allahul musta'an. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan ba'da adh-dhuhr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.